الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita bacakan bab yang selanjutnya dari kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami' karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Berkata al-muallif rahimahullah, karahiyatu sima' 'anid min ad-du'afa, dibencinya seorang rawi mendengarkan riwayat hadis dari para du'afa, orang-orang yang lemah, dan didhaifkan oleh mereka para ulama, yaitu orang-orang yang dicacati periwayatannya oleh mereka para ahli hadis. Maka tentu seseorang yang mengambil riwayat dari orang yang seperti ini akan menyebabkan dengannya ia mendapatkan kecacatan, dan dengannya pula pada periwayatan yang diriwayatkannya ada kelemahan karena ia mengambil riwayat dari seorang yang dhaif. Dan tujuan tidak lain dan tidak bukan dari seorang hendaklah benar-benar selektif di dalam mengambil riwayat dari seorang yang disahihkan riwayatannya adalah dalam rangka untuk kemudian menjadikan hadis-hadis yang dia riwayatkan sebagai hadis-hadis yang sahihah, yang kuat dan tidak ada kelemahannya. Bila mana pada zaman dahulu para salafun salih mereka membenci seseorang mengambil riwayat dari para du'afa, orang-orang yang dicela, dicacati oleh mereka para ahli hadis pada zaman tersebut dari sisi periwayatannya, maka mirip dengan apa yang dialami oleh pada zaman mereka salafun salih, sebagaimana zaman kita ini wajib bagi seorang muslim untuk kemudian mengambil al-ilm, mengambil riwayat hadis, mempelajari hadis, mempelajari al-ilm dari para al-umana, orang-orang yang aman dari fitnah, yang tidak memiliki pemikiran di dalam perkara-perkara yang menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka orang-orang yang tidak dicacati oleh mereka para al-ulama, yang tidak dibolehkannya seorang untuk mengambil ilmu darinya dan bermajlis di hadapannya, tidak pula mendengarkan ceramah-ceramahnya. Ini mirip dengan pembahasan tersebut. Sehingga kita mengingat di dalam bab ini perkataan Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian tersebut. Sebagian di antara mereka orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam bab ini berdalih dengan riwayat-riwayat yang mutasyabih, yang seakan-akan pada riwayat tersebut mengusung ideologi, pendapat, dan prinsip yang ada pada dirinya. Di antara dalil dan riwayat yang sering mereka usung tentang bolehnya seorang mengambil ilmu dari para mubtadi, para majruhin, orang-orang yang dicacati, dicela oleh mereka para ulama, adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menangkap asyaitan dengan wujud rupa sesosok manusia, tatkala Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan amanah kepada beliau untuk menjaga az-zakah dalam kisah yang masyhur, sampai akhirnya asyaitan dengan rupa manusia ini mengajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ayat al-kursi. Kemudian ketika beliau mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Sungguh dia telah jujur tatkala menyampaikan kepadamu perihal pembacaan ayat kursi tersebut. Wa huwa kadzub, dalam keadaan dia adalah seorang yang pendusta, yakni syaitan. Namun pendalilan mereka ini tidak tepat dan dibantah oleh mereka para ulama. Tidak dibenarkan seorang mengambil ilmu dari seorang yang menyimpang dari ahli bid'ah wal dalal dengan dalih riwayat dari hadis yang tadi kita bacakan. Sisi bantahannya banyak. Di antaranya peringatan Nabi alaihi salatu wassalam dari seorang muslim untuk berhati-hati terhadap mereka, orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Tatkala membaca firman Allah azza wa jalla di dalam awal surat Al-Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat wa ukhra mutasyabihat," sampai dengan akhirnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pada riwayat tersebut menyatakan, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina samallahu 'alaihim fahdharuh." Kalau langsung misalnya kau melihat orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar untuk dijadikan sebagai prinsip mereka berideologi, prinsip mereka bermanhaj, prinsip mereka beribadah, prinsip mereka bermanhaj, maka mereka inilah orang-orang yang kata Nabi alaihi salatu wasalam yang Allah namai pada ayat tersebut. Fahdharuh, hendaklah kalian berhati-hati darinya. Tidak mengambil riwayatnya dan tidak bermajlis dengannya. Ini ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan banyak sisi yang dibantah oleh mereka para ulama, di antaranya pula asyaitan mengajarkan hal ini kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan apa yang disampaikan oleh syaitan dibenarkan oleh Nabi SAW. Sehingga Abu Hurairah mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh syaitan dari Rasulullah SAW. Namun pada kalimat pembenaran Rasulullah SAW yang disebutkan dalam riwayat tersebut, beliau mengatakan, "Wahuwa kadzub," dalam keadaan dia adalah sebagai seorang pendusta. Ini menunjukkan tidak dibolehkannya seorang belajar dari iblis. Tidak dibolehkannya seorang belajar dari syaitan. Tidak bolehkannya seorang membenarkan berita-berita dari syaitan. Kan asal dari tabiat mereka adalah seorang yang kadzub, seorang pendusta. Wal'iyadzu billah. Dan tentu mustahil bagi seorang muslim untuk bisa memilah, membeda-bedakan antara khabar-khabar dari syaitan yang benarnya, yang salahnya, tanpa ada bimbingan yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karahiyatu sima' min ad-du'afa, dibencinya seorang rawi mendengarkan riwayat dari orang-orang yang lemah, merupakan salah satu dari prinsip Islam yang dengannya seorang muslim menjaga kemurnian riwayatnya. Yang dengannya seorang muslim tentulah akan menjaga kemurnian ibadahnya, kemurnian ia di dalam berprinsip. Karena kalau misal ia mendengarkan riwayat dari seorang yang du'afa, yang lemah, dalam keadaan dia tidak mengetahui riwayat yang diriwayatkannya ternyata adalah riwayat yang lemah, kemudian langsung dia ambil, langsung dia praktekkan, dalam keadaan ternyata riwayat yang lemah tersebut bertentangan dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, maka tentu dia akan binasa. Wal'iyazubillah. Dia akan menyimpang dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Dibacakan, disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, "Idza kana ar-rawi sahih as-sima', ayra annahu mutasahilun fi ar-riwayah wa ma'rufun bil ghaflah, fas-sima'u minhu jaiz." Bila mana ada seorang rawi yang sahih tatkala ia mendengarkan riwayat hadis, tidak ada yang mengqati, bersambung sampai dengan orang yang di atasnya, ghaira annahu mutasahilun fir riwayah, namun dia adalah seorang rawi yang bermudah-mudahan di dalam meriwayatkan hadis. Terkadang dia riwayatkan dari seorang yang siqah, terkadang dia riwayatkan dari seorang yang lemahnya, namun dia adalah seorang rawi yang sahih as-sima', yang benar-benar sahih pendengarannya, periwayatannya dari orang tersebut. Wa ma'rufun bil ghaflah, namun ia terkenal sebagai seorang yang ghaflah, yang mudah lalai, bermudah-mudahan di dalam periwayatan, tidak selektif di dalam memilah dan membedakan riwayat yang dhaifnya, riwayat yang sahihnya. Diambil seluruhnya. Fasima'u minhu jaiz, mendengarkan riwayat dari seorang rawi yang dengan kriteria tersebut itu dibolehkan. Tinggal seorang memilah dan membedakan antara riwayat yang ia dengarkan yang dari seorang yang siqah, dia ambil. Tatkala ia menyebutkan seorang rawi yang dhaif, maka dia tinggalkan. Karena dia adalah seorang rawi yang kriterianya seperti yang di awal disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, sahih as-sima'. Dia benar-benar terpercaya, sahih pada pendengarannya. Tidak lupa. Tidak pula memalsukan. Tidak pula menjatuhkan seorang rawi yang bisa dimungkinkan bahwasanya dia tidak mendengarkan riwayat dari orang tersebut, dari orang yang lainnya, termasuk dari kriteria seorang mudallis, riwayat yang mengqati'. Ghaira innahu makruh, akan tetapi mendengarkan riwayat dari orang yang seperti ini adalah sesuatu yang makruh, yang dibenci. وَيُضَعَفُ حَالُهُ بِمَا ذَكَرْنَا, dan menyebabkan keadaannya menjadi lemah dengan sebab apa yang kita sebutkan. Kalau semisal seorang rawi bermudah-mudahan di dalam mendengarkan riwayat hadis sehingga nantinya dia lalai dan tidak bisa memilah dan membedakan antara yang sahihnya dengan yang dhaifnya, akan menyebabkan dilemahkan keadaan periwayatannya. Maka seorang yang meniru orang tersebut sehingga dia mengambil riwayat sebagaimana gurunya, sebagaimana keadaan orang yang dia ambil ilmu darinya, maka tentu akan melemahkan pula keadaannya. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa asar, di antaranya dari Waqi' rahimahullah, beliau mengatakan, wailun lil muhaddis idza istad'afahu sahibu hadis, celaka Bagi seorang yang meriwayatkan hadis, bila mana ternyata dia sudah dianggap lemah oleh para ahli hadis yang lainnya, celaka dia. Menunjukkan kalau misal seorang rawi sudah termasuk dari kriteria seorang rawi yang dhaif, yang lemah, maka riwayat apapun yang dia sampaikan akan dilemahkan oleh mereka para ahli hadis. Hadis apapun yang dia sampaikan akan dilemahkan. Fi hadhihi riwayat atau fi hadzal hadis terdapat seorang rawi yang dhaif, fulan ibn fulan, sehingga menyebabkan riwayat tersebut adalah riwayat yang ghairu sahihah, yang tidak sahih atau yang dhaifah, yang lemah. Sehingga bila mana ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, keadaan seorang rawi, ia bermudah-mudahan di dalam mengambil riwayat hadis, dia ambil pula dari seorang yang ma'rufun bil ghaflah, yang terkenal sering lalai, mengambil pula riwayat dari seorang yang dhaifnya, akan menyebabkan dilemahkan keadaannya, didhaifkan keadaannya, maka sangat dimungkinkan nantinya riwayat-riwayat yang dia sampaikan akan dihukumi oleh mereka para ahli hadis sebagai riwayat yang dhaif. Yang dhaif, yang lemah. Sehingga jangan seseorang mengambil riwayat dari mereka. Disebutkan pada nomor yang ke-173 perkataan al-Imam Waqi rahimahullah, beliau menyebutkan perkataan yang hampir mirip dengan yang sebelumnya, wailun lil muhaddisi idza sad'afahu ashabul hadis. Celaka, binasa bagi seorang yang menyampaikan hadis bila mana keadaan dirinya sudah dilemahkan oleh ashabul hadis, para ahli hadis. Pada kalimat yang pertama disebutkan dengan lafaz mufrad sahibu hadis. Pada kalimat yang kedua disebutkan dengan lafaz jama' ashabul hadis. Menunjukkan tatkala ia didhaifkan oleh ashabul hadis atau sahibu hadis yang mutqin dan mu'tabar, dipercaya dan dianggap pendhaifannya, akan mempengaruhi riwayat-riwayat yang dibawanya. Kemudian pada nomor yang ke-174, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dengan syaratnya hingga Yahya ibn Sa'id rahimahullah. Beliau mengatakan, kunna idza stad'afna muhaddisan akalnahu, wa idza stad'afna akalna. Dahulu termasuk dari kebiasaan kami, kata beliau rahimahullah, bila kami ini sudah mendhaifkan seorang yang menyampaikan hadis, maka kami memakannya. Dan apabila kami telah mendhaifkan dirinya, kami telah memakannya. Maksudnya semua riwayat-riwayat yang ada pada dirinya ini tidak diterima oleh mereka para ahli hadis. Tidak lagi teranggap periwayatannya. Tidak lagi diterima dan dijadikan sebagai referensi yang dengan riwayat tersebut dibangun di atasnya hukum asy-syar'i, disebabkan karena ia adalah seorang rawi yang dhaif, sehingga sia-sia. Mungkin usaha yang selama ini dia telah kucurkan, dia telah kerahkan untuk mendapatkan riwayat, ternyata tidak dianggap oleh orang-orang yang setelahnya, disebabkan karena dia adalah seorang yang dhaif. Bahkan ditinggalkan riwayat-riwayat yang ada pada dirinya. Kemudian disebutkan pada nomor yang ke-175 hingga perkataan Yahya ibn Ma'in rahimahullah. Beliau mengatakan, wailun lil muhaddisi idza stad'afahu ashabul hadis. Celaka bagi seorang yang menyampaikan hadis bila mana ternyata ia sudah dilemahkan oleh para ahli hadis yang lainnya. Qultu lahu, maka Bishr ibn Musa rahimahullahu ta'ala mengatakan kepadanya, ya'maluna bihi madza? Terus apa yang mereka lakukan ahli hadis kepada riwayat yang ia riwayatkan? Qal, maka beliau rahimahullah mengatakan, in kana kadzuban saraqu kutubahu wa afsadu hadisahu wa habasuhu wa huwa haqinun hatta ya'khudhahu al-husru fa yaqtulunahu sharra qatlah. Kata Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, kita akan, bila mana dia adalah seorang rawi yang kadzub, yang pendusta, memalsukan dan mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ahli hadis akan mencuri kitab-kitabnya, berupaya untuk kemudian kitabnya tidak tersebar, berupaya untuk kemudian kitabnya tidak lagi dijumpai, dan berupaya untuk kemudian kitabnya itu dihilangkan. Karena padanya terdapat hadis-hadis yang lemah, yang palsu, yang ia palsukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afsadu hadithahu, mereka para ahli hadis akan merusak hadisnya sehingga semua riwayat-riwayat yang ia miliki dinyatakan sebagai riwayat yang fasidah, yang rusak, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wahabasuhu, bahkan mereka akan menahannya, akan memenjarakannya. Wahwa haqinun, dalam keadaan ia sebagai seorang tahanan, hatta ya'khudahul husru, hingga para penjaga mengambilnya, fayaqtulunahu syarra qatlah, ia akan dibunuh dengan cara yang demikian buruk. Ini yang dilakukan oleh mereka para salafun salih. Wa in kana zakaran fahlan istad'afahum, bila mana ternyata seorang rawi tersebut adalah seorang rawi yang kuat hafalannya, mutkin, istad'afahum, ia akan bisa melemahkan mereka. Wa kanu baina amrihi wa nahyihi, bahkan mereka ahli hadis yang lainnya berada di antara perintahnya dan larangannya. Dia sebagai seorang yang alim, dia sebagai seorang yang mutqin, dia sebagai seorang yang kuat, sehingga dijadikan sebagai referensi riwayatnya dan dimuliakan oleh mereka para ahli hadis. Ini maksud dari yang disebutkan oleh Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Sehingga ternyata ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sangat beda perlakuan mereka para ahli hadis pada periwayat-periwayat hadis, tergantung dari keadaan riwayat yang dia sampaikan. Kalau ternyata riwayatnya dari riwayat yang lemah, dan perawinya adalah seorang rawi yang kadzub, yang pendusta, maka akan dihinakan dan direndahkan oleh mereka para ahli hadis. Bila mana ternyata dia adalah seorang rawi yang mutqin, yang kuat hafalannya, dan terpercaya, maka dimuliakan oleh mereka para ahli hadis. Dan seperti inilah pula ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, yang dilakukan oleh mereka para ulama dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya, dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya. Mereka akan mentahzir, mereka akan memberikan peringatan dari seorang rawi yang dhaif, yang lemah, yang didustakan riwayatnya, tanpa melihat kesolehannya, tanpa melihat amalan ibadahnya, tanpa melihat apa yang dimiliki oleh dirinya berupa amalan-amalan kebaikan dan yang semisalnya. Tiada lain dan tiada bukan, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, mereka melakukan hal tersebut, tiada lain dan tiada bukan, adalah dalam rangka untuk menjaga kemurnian riwayat hadis, sehingga riwayat-riwayat hadis Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa murni, dan generasi-generasi yang hidup setelah mereka akan bisa dengan mudah memilah dan membedakan antara riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah dan mana yang tidaknya. Dan dengan mereka inilah Allah Azza wa Jalla memurnikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, tatkala sebagian di antara mereka mendatangi beliau dan mengeluhkan tentang banyak-banyaknya riwayat-riwayat yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka beliau rahimahullah menyatakan, ta'ishu biha jahabizatun minal ulama. Yang akan menghadapi riwayat-riwayat tersebut adalah para jahabizah, para cendekiawan-cendekiawan Islam dari kalangan mereka, para ulama yang mengerti ilmu al-jarh wa ta'dil, yang faham dan bisa membedakan antara riwayat yang sahih dan yang dhaifnya, yang paling faham mengerti keadaan masing-masing perawi sehingga bisa memilah dan membedakan riwayat dari orang tersebut adalah riwayat yang dhaif dan riwayat dari orang yang lainnya dianggap sebagai riwayat yang sahih. Ayyuhal ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Dan tentu apa yang diamalkan oleh mereka para ahli hadis termasuk dari amalan yang besar, yang disyukuri tidak hanya oleh generasi yang hidup pada zaman mereka, namun juga generasi-generasi setelahnya dan yang setelahnya ila yaumil qiyamah. Kepada mereka lah layak untuk diterapkan pentafsiran dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Karena mereka adalah orang-orang yang membantah pentakwilan para juhala dan meluruskan pentahrifan mereka orang-orang yang zalim. Kemudian beliau mengatakan, Bishr bin Musa, kaifa yakunu dhalik, bagaimana yang demikian bisa terjadi? Qal, maka beliau mengatakan, ya'rifu ma yakhruju min ra'sihi, dia mengetahui apa yang keluar dari kepalanya. Bisa faham. Ini riwayat yang sahihnya dan yang dhaifnya. Wa yakunu hadza sya'nu sana'tuhu, dan keadaan seperti inilah yang saya lakukan. Amma sami'ta Abu Bakrin Al-Huzali kaifa yaqul, tidakkah engkau mendengarkan Abu Bakar Al-Huzali bagaimana beliau mengatakan, qala li Zuhri, berkata kepada saya Az-Zuhri rahimahullah, ayu'jibuka al-hadis, apakah sangat mengagumkanmu hadis? Qultu, maka ia mengatakan, na'am, benar. Qala, maka Zuhri rahimahullah mengatakan, amma innahu yu'jibu dhukurur rijal wa yakrahuhu mu'nisuhum. Sesungguhnya yang merasa takjub dengan hadis adalah dhukurur rijal, para lelaki yang benar-benar jantan, terlihat kelaki-lakiannya. وَيَقْرَهُهُ مُؤْنِسُهُمْ, adapun yang membenci hadis adalah para banci-bancinya. Ini kata beliau al-imam al-Zuhri rahimahullahu ta'ala. أَمَّا ذُكُرُ الرِّجَالَ فَهُمَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الْحَدِيثَ وَالْعِلْمِ وَعَرَفُ قَدْرَهُ, adapun para ذُكُرُ الرِّجَالَ, para kaum prianya yang benar-benar pria, adalah mereka orang-orang yang menimba hadis, demikian pula ilmu. Mereka berani menanggung resiko tatkala mencari hadis. Mereka berani menanggung dan menempuh sekian rintangan di dalam mengambil hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa arafu qadrahu, dan mereka mengerti kadar nilai dari hadis. Wa amma mu'nisuhum, adapun orang-orang bancinya mereka adalah orang-orang yang haula'il ladzina yaqulun, yang mengatakan aish na'malu bil hadis, untuk apa dan apa yang kita amalkan dengan hadis. Wa nada'ul Qur'an, yang memberikan kelaziman konsekuensi kita akan meninggalkan Al-Qur'an, katanya. Kalau semisal kita menyebutkan dengan hadis dan mencari hadis, demikian pula menghafal hadis, maka pastilah kita akan meninggalkan Al-Quran. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menyebutkan orang yang seperti ini sebagai seorang yang mu'nis, seorang yang banci, yang tidak tulen kejantanannya. Atau ma'alimu anna sunnata taqdi ala al-kitab. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjadi qadhi hakim atas kitab Allah azza wa jalla yaitu Al-Qur'an? Aslahanallahu wa iyyahum. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kebaikan dan memperbaiki urusan kami dan mereka seluruhnya. Orang-orang yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala sering dinamai dan kita kenal dengan penamaan ingkarus sunnah. Ada orang yang mereka mengingkari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu keadaannya jauh lebih parah dibandingkan yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kalau yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, ia merasa fobi untuk kemudian mempelajari hadis. Karena mengkhawatirkan nantinya dengan ia mempelajari hadis akan meninggalkan Al-Quran. Dinyatakan sebagai seorang yang banci. Maka terus bagaimana keadaan seorang yang terang-terangan meninggalkan hadis? Meninggalkan untuk kemudian mempelajari hadis dengan dalih kalau lah semisal kita mempelajari hadis dan mengambil hadis, maka kita akan meninggalkan Al-Quran. Yang mereka ambil adalah Al-Quran. Mereka tidak percaya kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis Nabi kata mereka adalah hadis-hadis yang banyak pada hadis-hadis tersebut kelemahan. Yang kemungkinan subutnya adalah dhanni. Yang kemungkinan bisa dipercayanya adalah sekedar praduga. Adalah sekedar praduga. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak. Adapun Al-Quran, kata mereka qat'i, sesuatu yang pasti. Karena berasal dari wahyu Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Orang-orang yang seperti ini tidak faham bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berupa dua wahyu. Yang keduanya dinamai oleh Allah Azza wa Jalla dengan az-zikra. Wahyu yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah an-Nabi alaihi salatu wassalam. Pada sebagian lafaz Allah menamai dengan penamaan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan bahwasanya Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Al-Quran lebih butuh untuk kemudian dijelaskan dengan sunnah dibandingkan sunnah terhadap Al-Quran. Karena fungsi dari Al-Quran adalah menerangkan karena fungsi daripada sunnah adalah menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan di dalam hadisnya untuk kemudian seorang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menjamin keselamatan bagi mereka yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah ilal mamat hingga dia wafat, hingga dia meninggal dunia. Dengan jaminan keselamatan. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, taraktukum syai'aini lan tadillu ba'di abadan. Kitab Allahi wa sunnati. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, saya telah meninggalkan kepada kalian dua hal. Yang kalau semisal kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini i'tasantum bihima. Bila kalian berpegang teguh dengan keduanya dan tidak meninggalkannya. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.